ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih saja pada bab qada al-hajah Abi Aisyah radhiyallahu anha tentang adab-adab buang hajat. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala man atal ghaita falyastajir. Rawahu Abu Dawud. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرج الخمسة الصحابة أبو حاتم والحاتم. إخوان في الدين رحمكم الله أنا حديث عائشة رضي الله عنها فلذات suatu adab dalam qada'ul hajah yaitu istitar, yakni menutup diri atau bersembunyi dari pandangan manusia. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaib, siapa yang mendatangi al-ghaib, maksudnya tempat qada'ul hajat, tempat buang hajat, atau orang siapa yang melakukan buang hajat, falyastatir, hendaknya dia istitar, yakni bersembunyi atau menutup diri dari pandangan manusia. Hadis ini ada kalam dan ulama dan sebagian membaikkan hidup ini pada penisbatannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja secara makna hadis ini sahih, artinya bahwa seseorang yang buang hajat dia berkewajiban menutup diri, yakni menutup auratnya dari pandangan manusia. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis yang lain yaitu ketika beliau alaihi salatu wasallam buang hajat di tempat terbuka yaitu al-qadha, yaitu padang pasir atau gurun sahara, beliau menjauh dari pandangan manusia. Dan ketika tak terlihat oleh manusia, baru beliau buang hajat. Nah, namun pada zaman sekarang, alhamdulillah telah terdapat yakni toilet yang tertutup, ya, kandas tertutup, sehingga walaupun berada pada tempat yang berdekatan dengan umumnya manusia, namun karena tertutup maka boleh seseorang buang hajat di tempat tertutup. Dan sebenarnya toilet macam sekarang telah ada di zaman dahulu, yaitu al-khala, baitul khala. Nah, artinya di zaman dahulu juga terdapat yang semacam itu. Ya. Tempat yang tak jauh, nah. Ya. Baik. Nah. Di zaman dahulu juga terdapat semacam toilet di zaman sekarang, yaitu tempat yang tertutup walaupun dekat dengan orang-orang, dekat dengan manusia, namun karena tertutup aurat terjaga maka diperbolehkan seseorang buang hajat di tempat tersebut. Nah, kemudian berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaib qala ghufranaka. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari al-ghaib, dari tempat buang hajat, qala, beliau mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Akhrajahu al-khamsah, hadis diriwayatkan oleh al-khamsah yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, wa sahahu Abu Hatim wal Hakim, dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini juga merupakan adab yang lain dari adab qadaul hajah, yaitu berdoa selepas buang hajat. Ketika seseorang selesai, ya, usai buang hajat, dia tutup auratnya, kemudian dia pun mengucapkan ghufranaka. Atau ketika dia keluar dari toilet, dari tandas, dia pun mengatakan ghufranaka, mengucapkan ghufranaka, yang maknanya adalah ampunanmu ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Nah, karena ketika seseorang buang hajat, yakni dia terlepas dari bacaan-bacaan zikir, ya, dan mungkin di sana ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, maka ketika dia keluar dari toilet, dia pun mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, maka dia ucapkan ghufranaka, ya Allah, ampunanmu yang kumohon. Kemudian di sana ada bacaan yang lain dalam riwayat yang lain, namun riwayat itu dhaif. Ya, yaitu alhamdulillahilladzi afani apa ana lupa bacaan Al-Mu'im, di sana ada bacaan-bacaan yang lain. Ana agak lupa bacaan-bacaan tersebut, namun bacaan-bacaan itu, doa-doa tersebut ada dalam riwayat-riwayat yang baik, yang lemah, sehingga cukup bagi kita hanya mengucapkan doa ini saja, ghufranaka, ini saja sudah cukup. Selanjutnya wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajarain wa lam ajid thalithan fa'ataytuhu bi rawthatin fa'akhadahuma wa'alqa ar-rawthah wa qala hadha riksun akhrajahu al-Bukhari zada Ahmad wa Dharuqutni ittini bi ghayriha. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, beliau berkata atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam datang al-ghaita ke tempat buang hajat. Fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka beliau memerintahkan aku untuk membawa tiga batu. Fawajadtu hajarain. Sehingga aku hanya mendapatkan dua batu saja. Walam ajid thalithan. Aku tak mendapatkan batu yang ketiga. Fa'ataitu dirautatin. Maka aku membawa kotoran hewan, yakni apa, ahli hewan. Fa'alkhadahuma wa'alqarrawsah. Maka beliau mengambil kedua batu tersebut dan membuang tiga hewan, kotoran hewan tersebut. Faqala, dan beliau mengatakan, hadza riksun. Ini adalah najis. Hadza riksun. Ini adalah najis. Naam. Faqala hadza riksun. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis riwayat al-Bukhari. Zada Ahmad dan Dharuqutni. Ahmad dan Dharuqutni menambahkan, i'tini bi ghairiha. Datangkan aku dengan lainnya. Bawa kemari yang lain. Yani bukan kotoran hewan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini juga ada adab. Dari adab-adab qadaul hajah, adab-adab buang hajat, yaitu membersihkan atau istinja dari buang hajat tersebut. Pada hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tiga batu. Namun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hanya mendapatkan dua batu. Untuk apa batu tersebut? Batu tersebut digunakan untuk istijmar. Istijmar adalah membersihkan najis, ya, dari tempat keluarnya najis dengan batu. Ini disebut istijmar. Disunahkan oleh Nabi SAW atau diajarkan oleh beliau SAW ketika istijmar melakukannya dengan tiga batu. Tak boleh kurang dari tiga batu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ternyata hanya mendapatkan dua batu. Padahal Nabi SAW meminta tiga batu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membawa rausah, kotoran atau tinja atau tali hewan yang telah kering, diberikan kepada Rasulullah SAW, namun beliau tak mau menerimanya. Lantas beliau mengatakan, innaha riksun, itu adalah najis. Disebutkan pada sebagian keterangan ulama bahwa itu adalah rausatu shimarin, yakni kotoran atau tinja shimar keledai. Dia mengatakan itu najis. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari ditambahkan, itini biwairiha, datangkan kemari lain itu, yakni batu yang lain. batu yang ketiga, bukan rausah. Pada hadis ini, ikhwan bin azzaqumullah, kita mendapatkan pelajaran bahwa tak boleh dalam istijmar kurang dari tiga batu. Kemudian tak boleh pula beristijmar dengan kotoran hewan, ya, karena itu tidak membersihkan. Kalau itu tinja himar, himar wahsi, himar keledai wahsi, keledai jinak yang dipakai untuk kendaraan oleh manusia untuk membawa perbekalan, membawa barang-barang oleh manusia, itu adalah himar wahsi dan kotorannya najis. Sehingga ketika dipakai membersihkan najis, maka tidak membersihkan sama sekali, justru mungkin menambah najis. Ya, sehingga tidak boleh bersuci dengan rausah kotoran. Disebutkan pula, yakni hikmah yang lain, wallahu a'lam, bahwa kotoran hewan itu adalah makanan hewan dari kalangan jin. Ya, makanan hewan dari kalangan jin, dari bangsa jin. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'azmin aw rautin wa qala innahuma la yutahhiran awa ad-Darqutni wa sahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, an yustanja bi'azmin, untuk dipakai bersuci, bi'azmin, yakni dengan tulang, aw rausin, atau kotoran, atau tinja hewan. Waqala, dan beliau mengatakan, innahuma la yutahhiran, dia mengatakan sesungguhnya keduanya, la yutahhiran, tidak mensucikan, tidak membersihkan. Rawahu ad-Darqutni, riwayat ad-Darqutni, wa sahahahu, dan beliau mensahihkannya. Ikhwan fiddin azzakumullah, ini adab yang lain dari adab-adab qada'ul hajah, terutama dalam bab istijmar, bersuci dari najis. Pada hari ini Rasulullah SAW melarang dua hal, yaitu beristijmar dengan tulang, yang kedua dengan raus, kotoran hewan, yang telah kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya. Adapun sebabnya, Nabi menegaskan pada hadis ini, innahnya innahuma la yutahhiran, keduanya tidak membersihkan. Kalau raus itu adalah najis, bagaimana najis membersihkan najis? Kalau azam, ya tulang, kenapa tidak yutahhir, tidak membersihkan? Karena wallahu a'lam, tulang itu yakni semacam licin begitu ya, yakni tidak dapat ya, membersihkan ya dari najis. Ya. Ini salah satu sebab, dan disebutkan pada riwayat-riwayat yang lain. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau raus dalam sebuah riwayat merupakan makanan hewan dari bangsa jin, dan azam adalah makanan jin itu sendiri. Nah, jadi ikhwanikum minal jin, itu makanan atau perbekalan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Nah, baik, sehingga dari illah tersebut, ulama mengatakan tak boleh bersuci dengan asya muhtaramah, sesuatu yang terhormat. Macam yakni kertas-kertas yang bertuliskan kaidah-kaidah ilmu, tak boleh dibaca bersuci, ini syai muhtaram, sesuatu yang terhormat. Juga tak boleh bersuci dengan sesuatu yang tidak dapat membersihkan najis, macam misalnya daun pisang, ya daun pisang kita tahu tabiatnya licin, tak membersihkan dari najis. Untuk zaman sekarang bagaimana dengan mindil, tisu, ya tisu kertas tersebut yang ada di mata ini, bolehkah dipakai bersuci, membersihkan dari najis? Fatwa Lajnah Adz-Dzainah rahimahullah, para ulama kita mengatakan boleh bersuci dengan mindil atau tisu, kertas tisu. Allahu a'lam. Dan bila dengan kertas tisu, paling tidaknya 3 kali usap, ya. Paling sedikit 3 kali usap sama dengan 3 batu. Itu paling sedikit. Allahu'alaikum. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu min al-baud fa in 'ammata 'adzab al-qabr minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu min al-baul, bersucilah kalian dari al-baul, air kencing. Fa inna 'ammata 'adzab al-qabr minhu, karena kebanyakan azab atau siksa alam kubur, alam barzah, minhu disebabkan karena bau, karena air kencing. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Walil Hakim, dan dalam riwayat Al-Hakim, aktsaru 'adzab al-qabr min al-baul wa huwa sahihul isnad. Dalam riwayat Al-Hakim, lafalnya aktsaru 'adzab al-qabr min al-baul, kebanyakan atau mayoritas azab siksa alam kubur atau alam barzah, min al-baul, disebabkan karena kencing. Dan ini sanadnya sahih. Syalban rahimahullah secara global juga menceraikan hadis ini dengan beberapa jalan atau sanad yang ada, beliau menceraikan hadis ini. Dan ini tentu didukung oleh hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahihain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati 2 kuburan di Madinah. Waqala innahuma la yu'adzaban, semua keduanya sedang disiksa, diazab. Waqala ama yu'adzaban fi kabir, bala innahu kabir, dan tidaklah keduanya disiksa karena sesuatu yang besar, tapi sungguh itu besar, yakni di sisi Allah Azza wa Jal. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin nahimah, wa amma al-akhar fakana la yastatiru min al-baul. Adapun salah satu dari keduanya, maka karena dia melakukan namimah, dan yang kedua dia tidak bersuci atau tidak menjaga diri dari kencingnya. Naam, dari air kencingnya. Maka Bismillah rahimahullah, hadis tersebut memberikan kepada kita pengertian tentang bahwa sebab, yang tersebab azab dan siksa alam barzah, alam kubur, adalah kencing, air kencing. Maka dari ini yakni kita mendapat faedah suatu hukum dalam adab-adab qada'ul hajah, bahwa seseorang ketika buang hajat dia menjaga dirinya dari air kencing, ya, cipratan-cipratan kencingnya. Kemudian dia pun hendaknya bersuci dengan istinja atau istijmar, ya, mensucikan najis kencingnya itu dari tempat keluarnya. Yang ketiga, dia pun hendaknya membersihkan dirinya dari cipratan-cipratan air kencing, yakni mungkin di pakaiannya atau di kakinya. Dia siram, dia basuh supaya bersih dari cipratan air kencing. Nah, ini adab yang kita peroleh dari hadis ini. Kalau seseorang yakni tidak menjaga dari air kencingnya, na'udzubillah, dia terancam untuk terkena azab kubur, azab alam barzakh, na'udzubillah min dzalik. Nah, dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ketika seseorang tetap melanggar aturan syariat pada masalah itu, pada bab itu, berarti dia telah melakukan dosa besar, kabirah minal kabair, melakukan dosa besar, yaitu tidak bersuci dari kencingnya, tidak menjaga diri dari air kencingnya. Allahu a'lam. Selanjutnya, wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala' an naq'uda 'ala al-zifra wa namsi bil inna. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami fil khala', dalam al-khala', yakni ketika buang hajat di tempat buang hajat, an-naq'uda 'ala al-yusra, agar kami jongkok, ya, duduk, ya, paham insyaallah, jongkok, ya, duduk dengan kaki, dalam bahasa kita disebut jongkok. Ini duduk dengan kaki di atas, ala yusra, kaki kiri. Ya. Wa nansib al-yumna, dan kita tegakkan kaki yang kanan. Ini dia bertumpu pada kaki kirinya, kaki kanan, yakni lurus. Naam. Wallahu a'lam, hadis ini dikatakan dhaif. Yani ini salah satu adab, tapi riwayat ini dhaif, sehingga tak mesti melakukan yang semacam itu. Hajar mengatakan di sanadin dhaif. Ya, ulama yang lain juga banyak membaikkan hadis ini. Naam. Sehingga tanpa cara macam itu tak mengapa. Bahkan yang ini sekarang pada zaman ini, toilet yang ada, yakni bermacam-macam, ada model duduk, ada tongkok, semuanya ada. Al-Muhim, dalam bab ini tidak ada tata cara tertentu bagaimana kita duduk, sehingga ada hurriyah, kebebasan, apakah dia ada toilet duduk ataupun tongkok, semuanya boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang disebut dalam hadis ini, walaupun itu dhaif, namun itu yakni memperlancar keluarnya kotoran manusia itu. Berlancar keluarnya tinja atau tahi manusia. Menurut sebagian keterangan. Allah ma'ala. Selanjutnya wa an Isa bin Jazdad Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu thalath marrat. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Dari Isa bin Jazdad, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum, apabila seseorang di antara kalian kencing, falyanthur, dan ia yanthur dzakarahu, yakni apa bisa terjemahkan, yakni mengeluarkan atau apa, kita tahu ketika berwudu, ya berwudu, kemudian kita berkumur-kumur, bersamaan dengan kumur-kumur kita masukkan air ke hidung, namanya istinsyak. Setelah itu apa, istinsyak. Nah, istinsyak itu mengeluarkan air dari hidung itu. Nah, ini namanya istinsyak atau nasr. Nah, macam itulah apa yang disebut dalam hadis ini, idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu. Apabila telah selesai kencing salah satu di antara kalian, maka hendaknya dia melakukan nasr, mengeluarkan air dari dzakarnya itu, mencet atau wirid apa yang semakna dengan itu, 3 kali. Rawahu Ibnu Majah. Namun hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif, sehingga tak perlu kita mengamalkan hadis tersebut karena dhaif. Kemudian hadis berikutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala أهل قباء فقالوا إنا نتبع الهجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء bertanya kepada أهل قباء penduduk masjid قباء فقالوا mereka menjawab إنا نتبع الهجارة الماء sesungguhnya kami nutbi'ul hijarata al-ma, yakni mengikuti atau yakni membasuh dengan air setelah dengan hijarah, yakni mereka menggabung dua cara bersuci. Cara bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama istijmar, bersuci dengan batu dari najis. Yang kedua istinja, bersuci dengan air. Ya. Nah, mereka melakukan 2 hal sekaligus. Pertama dengan batu, kemudian dengan air. Nah, inilah menurut riwayat ini bahwa cara yang paling afdal. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memuji mereka, "Fihi rijalun yashbuna ayyatahu wallahu yashbul mutahhirin." Pada surat At-Taubah. Fihi rijal, pada Masjid Quba itu ada orang-orang yashibbuna ayyatataharu, yang suka bersuci. Wallahu yashibbul mutahhirin, dan Allah suka mereka, orang-orang yang senang bersuci. Nah, menurut riwayat ini mereka bersuci dengan 2 cara sekaligus. Namun wallahu alam, hadis ini dhaif, para ulama membaikkannya, dan yang sahih mereka bersuci dengan air saja. Yang sahih mereka bersuci dengan air saja. Sehingga dari sini bersuci ada 2 macam. Pertama istijmar dengan batu. Kedua istinja dengan air. Dan istinja dengan air afdal, lebih utama daripada istijmar dengan batu, disebabkan karena itu lebih bersih. Ya, itu lebih bersih. Dan Allah Azza wa Jalla telah memuji penduduk Quba disebabkan karena itu. Wa'afluhu في أبي داود والترمذي والصحاح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. من أثر أصول الحديث ini dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikril hijarah, tanpa penyebutan hijarah yakni batu. Nah, itulah yang sahih bahwa mereka bersuci hanya dengan air tanpa batu. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sampai di sini dulu Semoga bermanfaat. Bila ada soalan, tolong. Yang di hadis Aisyah radhiyallahu anha, mana ada Allah itu faliyastatir. Gimana kalau di toilet sekarang yang ada tempat kencing berdiri itu? Apakah itu tempat? Nah, itu tak boleh. Tak boleh karena itu tidak istitar. Ya. Mungkin orang melihat sekarang yang di bandara, di apa namanya, airport atau di terminal dan macam-macam, yakni semacam itu, wallahu a'lam, itu tak boleh karena itu tidak ada istitar. Kalau tertutup tubuhnya, hanya kelihatan kepalanya, insyaallah tak apa, boleh. Tapi kalau semacam yang ada sekarang, mungkin sekali auratnya nampak. Kalau tak sengaja apa, tapi kita tetap membersihkan. Kalau itu di kaki kita, kita basuh kaki kita. Kalau itu di pakaian kita, kita ganti pakaian kita. Kalau enggak tahu, enggak pasti ya. Enggak tahu, enggak tahu. Allah yang firlak lana jami'an. Allah ampuni, insya Allah kalau kita ada tahu. Ustaz, tentang kita membuang air kecil. Kecil apa? Kecil lah. Yeah. Kecil. Membuang air kecil. Menaruh berat badan. Itu kecil. Kalau air kecil, boleh. Kita boleh. Ustaz, apakah benar kalau ada hadis atau kata-kata ulama atau sesiapa yang masa kita buang air besar atau kecil harus berat badan ke kiri gitu? Ada? Nah, itu tadi yang disebutkan dalam hadis surah Qamun Malik, itu berat badan ke kiri. Yani dia ya qad'al yusra, ya. Dia duduk pada bertumbuh pada kaki kiri, sehingga berat badan dia ke kiri. Nah, ini hadisnya dhaif. Boleh macam itu, tapi tak wajib, tak mesti macam itu. Ya, karena hadisnya dhaif. Apa pun boleh, tak perlu diikut. Nah, Ustaz. Faham. Faham, sekarang faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.